Mitra Bisnis, sebelum ini pakar sosial politik Hermawan Sulistyo menyebutkan, pemerintah sebaiknya mempelajari apa yang dilakukan oleh negara-negara tetangga yang saat ini terbukti berhasil memperbaiki kondisi ekonomi serta kesejahteraan warga negaranya. Menurutnya, tidak ada kata terlambat jika pemerintah berniat melakukan perbaikan di segala bidang dengan berkaca pada kebijakan yang dilakukan oleh negara lain. Dan untuk melanjutkan, bahasan atas wacana ini segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan. Apakah Bapak melihat pemerintah punya kemampuan untuk mengadopsi kebijakan-kebijakan negara tetangga yang cocok untuk kita terapkan? Mengadopsi itu kan tinggal mengadopsikan, kita harus milih. Sebetulnya kan kita punya kemampuan adopsi seperti itu dari zaman dulu gitu. Kita adopsi burung elang jadi burung Garuda yang ada di dalam mitos pewayangan kita, konsepnya diubah-ubah. Tapi burung yang sama itu sudah ratusan tahun dipakai lambang negara Jerman, Amerika, banyak sekali yang pakai elang. Kita mengadopsi konsep mengenai pluralisme karena kita tahu kita ini majemuk. Ya, kita ambillah bahasa Sanskrit, bahasa Jawa kuno, bahasa India, namanya Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan ke dalam bahasa Latin itu ya et pluribus unum. Orang Amerika karena nggak pernah persentuhan budaya dengan India, persentuhan budayanya dengan Yunani, dengan Latin, diambillah et pluribus unum. Jadi Bapak melihat sah-sah saja ya jika kita melakukan hal itu ya Pak Her? Nggak apa-apa. Yang jadi persoalan adalah mana yang kita ambil dari Singapura, mana yang kita ambil dari Malaysia. Kalau untuk Timur, yang dulu Mahathir bilang, look to the east. Kita jangan nengok ke barat, kita harus nengok ke timur. Maksudnya mana? Jepang, gitu. Jadi East Asia, Asia Timur. Proses yang sudah ribuan tahun terbukti sistemnya ampuh, andal, dan terus jalan, itu Jepang. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.